Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah memasuki ayat ke-96 dari surat Al-Kahfi. Ternyata di dalam cerita surat Al-Kahfi ini tidak menceritakan pemuda-pemuda yang beriman saja, tapi juga disinggung tentang Dzulqarnain, yang mana Dzulqarnain ini diberikan orang yang soleh yang diberikan Allah kekuatan. Dengan kekuatan itu ia dapat mampu membangun komunitas masyarakat yang mana dengan itu semua menjadikan lebih kuat dan kokoh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita akan bacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتوني زمر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه كترا. Artinya, berilah saya potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, katakanlah Dzulqarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah saya tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Ayat ini adalah menggambarkan bagaimana Dzulqarnain membangun sebuah komunitas yang sangat kuat dengan alat-alat yang begitu lengkap pada saat itu untuk membangun sebuah radma ataupun dinding ataupun saddat. Dan Dzulqarnain bukanlah seorang penjelajah yang berjalan sendiri seperti ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan dan bantuan. Ini artinya Dzulqarnain tidak sendirian, bersamanya ada pasukan tentara, kekuatan dalam yang jumlah yang besar berikut peralatan. Bersama Dzulqarnain ini maksudnya juga banyak kaum laki-laki dan para pekerja serta bahan makanan dan perlengkapan perjalanan. Itulah sebabnya Dzulqarnain mampu menyuruh para pengikutnya untuk membangun dinding ini, ditambah dengan tenaga penduduk setempat yang turut bekerja sama. Berarti Dzulqarnain telah melatih, juga mengajari penduduk setempat itu yang berpotensi dan kuat sesuai dengan bakatnya masing-masing. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita ini kita dapat mengambil iktibar, karena iktibar itu yang paling penting kita dapatkan dalam cerita ataupun kisah melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya pada ayat ke-96 ini bagaimana upaya Dzulqarnain diceritakan, yaitu Dzulqarnain betul-betul mengajari kepada penduduk yang mempunyai potensi yang begitu hebat dan kuat, dan Dzulqarnain tahu bagaimana mengembangkan potensi kuat tersebut, yaitu terhadap masing-masing mereka, karena masing-masing mereka itu mempunyai bakat yang memiliki bakat yang lain daripada yang lain. Artinya tidak semuanya sama bakat dan potensi mereka. Dari semua itulah Dzulqarnain mengajarkan bagaimana membangun benteng tersebut yang begitu kuatnya, yaitu dengan bahasa dalam firman Allah, atuni zuhrul hadid, berikanlah saya kepada saya, kata Dzulqarnain, potongan-potongan besi itu. Nanti apabila besi-besi itu telah memerah sama dengan api. Maka setelah itu Zulkarnain memberikan perintah lagi agar terbangun sebuah dinding. Maka ia tiuplah, ia tuangkan ke atas besi panas tersebut. Maka besi itulah yang menjadi membuat kokohnya bangunan-bangunan tersebut, sehingga sampai saat sekarang ini tiada bangunan itu yang tidak pakai besi, karena besi itu adalah membuat sebuah kekuatan. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Perdana, akan memberikan wawasan ke bagaimana pentingnya kita dalam ayat ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini secara lebih jeli, lebih teliti, maka kita akan mampu melihat suatu gambaran betapa kerja yang dilakukan oleh seorang Zulkarnain beserta dengan pasukan dan masyarakatnya pada saat itu adalah pekerjaan yang sangat besar. Ini adalah proyek mahakarya, proyek mahakarya, proyek yang sangat besar ini. Ya, kenapa? Ibarat orang sekarang bangun bendungan yang sangat besar untuk menahan air, ya, seperti air terjun Niagara. Seperti itulah gambar di Amerika Serikat. Seperti itulah gambaran tentang kerja yang dilakukan oleh seorang Zulkarnain. Tapi yang menariknya adalah bahwa ini dilakukan ribuan abad yang lalu. Ya, dilakukan ribuan abad yang lalu, di mana manusia masih banyak yang sangat primitif, di mana masyarakat yang berkembang pada saat itu adalah masyarakat yang ilmu pengetahuannya tidak terlalu banyak berkembang. Mereka bisa buat rumah, akan tetapi rumah yang biasa-biasa saja. Mereka bisa buat istana, akan tetapi istananya adalah istana yang hanya sifatnya, mungkin kalau seperti di Mesir itu, pahatan-pahatan gunung atau memindahkan batu dari sungai yang disusun-susun dan akhirnya menjadi sebuah piramid yang begitu sangat besar. Tetapi yang dilakukan oleh seorang Zulkarnain adalah pekerjaan yang teknologinya sangat berkembang, dan itu gambarannya adalah dilakukan saat sekarang ini, ya. Tidak pernah dilakukan pada masa dahulu kecuali oleh Zulkarnain, dan baru sekarang pengetahuan itu dikembangkan. Coba perhatikan, ya, Al-Quran menggambarkan dengan sangat detail, ya. Radma, ketika di ayat sebelumnya Zulkarnain mengatakan aku akan bangun suatu radma untuk mengilustrasikan gambaran kepada masyarakat setempat, dia akan bangun suatu penutup yang berasal dari tanah liat, ya. Ini hebatnya seorang arsitek, ya, Zulkarnain seorang arsitek, untuk mampu membuat penghalang yang membuat tembok penghalang yang tidak mereka bisa tembus dan menghadapi kondisi iklim berada di antara dua buah gunung ini, maka aku akan bangun suatu tembok yang berasal dari tanah. Tujuannya adalah supaya ini tahan gempa, tahan getaran, karena namanya gunung kan bisa jadi gunungnya aktif dan sebagainya, ya. Ini menarik, ini yang pertama. Tetapi bukan hanya sekedar ini saja, ternyata tembok yang dibangun dengan dasarnya itu atau lapisnya itu adalah tanah liat untuk menahan kondisi iklim antara dua gunung itu, atu nizubaral hadid, supaya kuat dia kemudian cor dengan besi, ya. Itu hebatnya. Ya, bukan cor dengan semen, kalau semen itu masih bisa dihancurkan, tapi dicor dengan besi. Dan bukan hanya itu saja, besinya itu bukan hanya disusun-susun biasa saja, tapi besinya itu dilumerkan, besinya itu dihancur leburkan, sama seperti kalau misalnya orang buat parang, buat cangkol itu, kalau kita perhatikan tukang besi itu, dia akan bakar besi itu sampai merah, akhirnya kemudian baru kemudian mudah dibentuk. Dan ini yang dilakukan oleh Zulkarnain, bukan hanya sekedar menyusun besi atau sekedar penghalang besi-besi biasa, tetapi besinya dia padatkan dengan cara membakarnya. Dan yang lebih hebat lagi perkembangan ilmu pengetahuannya adalah dia campurkan tembaga pada saat itu di situ. Nah, pertanyaannya adalah dari mana semua barang ini berasal? Tentunya ini bukan barang ditemukan di situ, tetapi semua peralatan ini itu dimiliki oleh seorang Zulkarnain. Sengaja dia persiapkan, dia bawa besi yang banyak. Sengaja dia siapkan tembaga dengan maksud untuk melakukan berbagai tindakan antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang akan dihadapi selama dalam perjalanan nantinya. Jadi memang ternyata bukan hanya inspirasi yang muncul pada saat itu, akan tetapi sebenarnya seorang Zulkarnain adalah seorang raja, namun juga seorang arsitek handal dan seorang cendekiawan, atau bahkan kita bisa katakan dia adalah seorang jenius yang memiliki pengetahuan yang sangat begitu hebat tentang permasalahan kimia, fisika, dan sebagainya. Ufrik alaihi kitra, dicampurkan antara tembaga dengan besi panas tadi agar tidak mampu untuk dijebol, ya, tidak akan mampu runtuh karena memang ada tanah di situ sebagai pengelastisannya, ya, ibarat karet kita sekarang, ya. Dan kemudian yang lebih hebat lagi adalah bahwa semua ini dia bangun dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi subhanallah, benar-benar suatu kisah yang sangat menginspirasi dan menjadi pelajaran kita semua untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana yang mana menjelaskan bahwasanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa abad yang telah lalu, yaitu dimasukkan hal ini dalam surat Al-Kahfi, yang mana di situ ada sebuah cerita pada mungkin sejaman dengan Al-Kahfi tersebut, bahwasanya ada namanya Zulkarnain yang telah membangun komunitas kebersamaan masyarakat menjadi kuat. Untuk itulah mudah-mudahan kita membangun masyarakat kuat itu juga seperti ini, paling tidak atas dasar iman dan takwa kita, sehingga kita tidak mau mengklaim satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, yaitu yang ada adalah islah, saling memperbaiki, apabila ada kurang ditutupi. Itulah komunitas yang sangat baik, sehingga kita akan merasakan lebih kuat menghadapi kehidupan yang lebih banyak tantangan dan banyak cobaan yang ke depan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.